Barang siapa yang dia fi hajati akhihi, memberikan, menunaikan hajat saudaranya, mangkana fi hajati akhihi, barang siapa yang dia membantu hajat saudaranya, kanallahu fi hajatihi, maka Allah akan membantu hajatnya, kebutuhannya. Mangkana fi hajati akhihi, barang siapa yang membantu menunaikan hajat saudaranya, Allah fi hajatihi membantu menolong kebutuhannya. Waman farroja an muslimin, waman farroja an muslimin, barang siapa yang memberi kelonggaran, farroja, barang siapa yang memberikan kelonggaran kepada saudaranya. Ya, man farroja an muslimin, barang siapa yang memberi kelonggaran terhadap saudaranya muslim, kurbatan, kurbatan dari kesempitan saudaranya, kurbah, kesempitan saudaranya, farrajallahu anhu biha kurbatan min qurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan membuka, farrajallahu anhu, Allah akan membuka baginya kesempitan, min qurab, dari kesempitan-kesempitan, yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Nah, waman sataro, waman sataro, barang siapa yang menutup aib saudaranya, waman sataro musliman, barang siapa yang menutup aib saudaranya muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah, Allah tutup aibnya, Allah tutup aibnya, ya, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Hadis ini hadis yang sahih, ya. Barakallahu fikum. Barang siapa yang menutup aib, kekurangan, cacat pada saudaranya, ya, Allah akan tutup aibnya dia nanti di hari kiamat, dibalas oleh Allah Azza wa Jalla, ditutup aibnya nanti di hari kiamat. Barakallahu fikum. Ini hadis dibawakan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Madzalim, dan juga dibawakan pada hadis nomor 242. Imam Muslim menyebutkan dalam kitab Al-Bir Wasilah, hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Imam Muslim. Barakallahu fikum. sudah jelas maknanya. Qala al-mu'allif, berkata mu'allif Imam Nawawi rahimahullah, fi ma naqalahu an Abdullah ibn Umar, apa yang dinukil oleh beliau dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-muslimu akhul muslim. Ini poin yang pertama. Al-muslim akhul muslim, seorang muslim saudaranya seorang muslim, yakni fiddin, maksudnya saudara seagama. Seorang muslim saudaranya seorang muslim dalam agama, walaupun beda keluarga, walaupun beda nasab, beda suku, dia saudaranya semuslim. Al-muslim akhul muslim. Kama qala ta'ala, seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran 103. Allah berfirman, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka jadilah kalian, fa asbahtum, maka jadilah kalian, bi ni'matihi, dengan sebab nikmatnya Allah, dengan sebab nikmatnya Allah, ikhwana, kalian bersaudara. Sehingga bersaudara dalam satu akidah, satu manhaj, satu prinsip dalam beragama, ini nikmat, nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Maka nikmat ini harus disyukuri. Nikmat dalam satu akidah, satu manhaj, ini merupakan satu agama, nikmat yang besar nilainya. Ya. Demikian pula dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-5. Dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-5. Fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid-dini wa mawalikum, maka jika mereka tidak mengetahui aba'ahum, bapak-bapak mereka, fa ikhwanukum fid-din, maka saudara kalian dalam agama, wa mawalikum, dan sebagai mawali, wali-wali kalian, pembela, pelindung, penolong, karena kalian bersaudara. Barakallahu fikum. Sehingga wahadihil ukhuwah, persaudaraan ini, kita bersaudara karena sesama muslim, diikat oleh Allah dengan tauhid, syahadat, diikat dengan sunnah, ini awthaqul ukhuwat, sekuat-kuatnya persaudaraan. Kenapa? Karena persaudaraan ini karena ibadah. Kita berkumpul karena ibadah. Bersaudara mengharap pahala. Sehingga ukhuwah ini awthaq min ukhuwatin nasab, lebih kuat daripada persaudaraan karena nasab. Nasab artinya satu keturunan, kakak, beradik, saling bersaudara. Ini namanya persaudaraan karena nasab. Paman dengan keponakan bersaudara, ini karena nasab. Namun kata Syekh, persaudaraan yang justru kadang lebih kuat, ini justru karena agama. Hakadha. Fa inna ukhuwatan nasab qad yakhtalifu bi muqtadaha. Fa yakunu akhuka minan nasab aduan laka, karihan laka. Karena persaudaraan karena nasab kadang berbeda tuntutannya. Misal saudaramu satu nasab menjadi musuh bagimu, benci kepadamu, ya, ya masih saudara tapi dia bukan muslim. Saudara senasab ini bukan muslim, sehingga dia memusuhi kita, padahal kakak beradik. Sehingga konsekuensi persaudaraan karena nasab ini yakhtalif, berbeda kondisinya. Walaupun satu nasab, kalau dia bukan muslim, ini persaudaraannya berbeda hanya karena nasab, beda agama. Sehingga wadzalika yakun, sehingga yang demikian itu bisa menjadi musuh fid dunya wal akhirah, bisa menjadi musuh di dunia dan akhirat. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Az-Zukhruf, Az-Zukhruf ayat 67, Al-akhillau yauma idin ba'duhum li ba'din adubun illal muttaqin. Al-akhilla, teman-teman dekat, khalil. Khalil jamaknya akhilla, teman-teman dekat. Yauma idin, pada hari kiamat nanti, ba'duhum li ba'din adubun, satu sama lain bermusuhan. Teman dekat di hari kiamat nanti bisa menjadi satu sama lain bermusuhan. Iya, walaupun kakak beradik, saudara, saling bermusuhan. Illal muttaqin, illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Ini, jadi orang yang bertakwa, beriman, beragama dengan baik, dengan benar, itu saudara kita fid dunya wal akhirah. Walaupun saudara kita senasab, kalau dia bukan muslim, musuh di dunia dan akhirat. Sehingga persaudaraan karena agama ini, kata Syekh, awthaq, lebih kuat, lebih saling menguatkan dibandingkan persaudaraan hanya karena suku, nasab, keluarga. Dan ini kenyataan, dan ini sesuatu yang syahid wa masyhud, bisa disaksikan dan bisa kita saling menyaksikan. Kalau sudah menyatu karena agama, karena prinsip, betul-betul melebihi kecintaannya daripada karena nasab. Ya, karena walaupun jauh itu saudara kita seagama, dia bersendirian, kita mencintainya, kita menziarahinya, kita membantunya, ya, Walaupun kadang gak kenal namanya siapa ya, saya gak tahu namanya. Tapi karena dia saudara kita seakidah, satu din, prinsip, kita bantu, kita bela, kita tolong. Itulah persaudaraan sesama muslim, sesama akidah, sama prinsip dalam memegang agamanya. Amma ukhuwatuddin fa innaha ukhuwatun sabitatun rasikhatun fid dunya wa fil akhirah. Adapun persaudaraan karena agama ini persaudaraan yang sabitatun, kokoh. Sabitah rasikhah, kokoh di dunia dan akhirat. Persaudaraan yang tetap dan yang kokoh di dunia dan akhirat. Bukan sebatas persaudaraan sesaat. Bukan sekedar persaudaraan di dunia. Tetapi persaudaraan yang akan sampai langgeng di akhirat. Karena ayat tadi mengatakan al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adubun illal muttaqin. Sehingga kita berteman, bersaudara ya, saling mencintai saudaranya seakidah karena ketakwaan. Dia orang bertakwa, ahlus sunnah. Dia orang bertakwa di atas tauhid, kita cintai. Walaupun bukan saudara senasab, apalagi saudara senasab, adiknya, kakaknya, saudara sepupunya, amannya, bibinya, kita cintai karena ini agama. Tanfa'u al-insanu fi hayatihi wa ba'da mamatihi, kata Syekh. Persaudaraan karena agama ini akan memberi manfaat bagi seorang, baik saat hidupnya, baik saat matinya. Saat dia sudah mati, didoakan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, ya, doa. Didoakan oleh saudaranya masih hidup, padahal kita sudah mati. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina, ampunilah kami, saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang mendahului kami dengan iman. Demikian pula ketika ziarah ke kuburan, membacakan doa, ya, untuk saudaranya muslimin dan muslimat yang sudah dikubur. Demikian. Kita tidak tahu namanya saudara kita yang dikubur. Ya, dari kalangan mukminin wal mukminat, muslimin wal muslimat. Betapa sayangnya saudara kita yang masih hidup. Tidak kenal, kasih doa. Masya Allah. Ini karena persaudaraan yang dibangun di atas ad-din. Ya. Barakallahu fikum. Lakin namun hadhil ukhuwatu, namun persaudaraan karena agama, la yatarattab 'alaiha, tidak berakibat dengannya ma yatarattabu 'ala ukhuwatin nasab, sebagaimana akibat persaudaraan karena nasab. Contoh minat tawaris, seperti hubungan waris. Bapak meninggal, anak dapat waris dari harta bapaknya. Kenapa? Saudara nasab, ahli waris. Tapi kalau karena agama, saya saudara antum, insyaallah semuanya saudara saya, Tapi kalau saya mati, antum karena bukan ahli waris saya, antum sudah dapat warisan harta saya. Hakadza. Karena hubungan persaudaraan kita terbatas karena agama, bukan nasab. Atau yang kedua, akibat dari persaudaraan ini tidak berakibat adanya wawujubi an-nafaqah, wajib memberi nafkah. Ya, kalau seorang anak punya ibu, ibunya sepuh enggak bisa nyari uang. Ya. Sebagai bentuk birrul walidain, anak punya kewajiban menafkahi, membantu ibunya, menolong ibunya. Apalagi tidak ada yang menolong sama sekali, dia punya kewajiban. Kenapa? Hubungan nasab sangat kuat. Siapa lagi kalau bukan anak? Siapa lagi kalau bukan adiknya, kakaknya, saudaranya yang memperhatikan? Orang lain mungkin tidak tahu. Berbeda dengan persaudaraan karena hubungan agama. Ya, kita hanya bentuknya membantu sesuai yang kita tahu saja. Jadi kita mampu saja, tatawuk saja. Wa ma asbaha dzalik, dan yang serupa dengan itu. Apa misalnya? Jadi wali nikah misalnya. Ada seorang wanitamu menikah. Yang dicari siapa walinya? Walinya, sobat, masih ada enggak? Dicari wali-walinya. Dari jalur bapaknya. Oh, ini kakeknya. Atau mungkin bapaknya. Ya? Atau saudara dari dia, saudara kandungnya, kakak, adiknya. Jalurnya dicari dari nasab. Sehingga tidak bisa seorang wanita menikah cari saudaranya seagama di masjid. Eh, tolong satu jamaah kesini. Ada apa? Saya besok mau nikah. Tolong kamu jadi wali saya. Apa hubungannya? Hanya persaudaraan seagama. Ya, jadi ada akibat dari persaudaraan satu nasab. Ada perkara yang berbeda dengan persaudaraan karena agama. Ini poin yang pertama. Al-Muslim akhul Muslim. Seorang Muslim saudaranya orang Muslim. Ya, baik. Yang kedua, dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan poin kedua, la yadlimuhu wa la yuslimuhu. Seorang Muslim tidak mendolimi saudaranya dan tidak membiarkan saudaranya terdolimi. Seorang Muslim tidak mendolimi saudaranya. Apa maksudnya? La yadlimuhu la fi malihi wa la fi badanihi wa la fi irdihi wa la fi ahlihi. Seorang Muslim tidak akan mendolimi pada saudaranya semuslim. Yang pertama, tidak mendolimi pada hartanya. Pada hartanya tidak boleh antum mengambil harta milik saudaramu, ya, tanpa seizin saudaranya. Tidak boleh. Walaupun saudara, antum tidak punya uang, habis uang, di saldonya juga sudah habis, nol, saldonya nol, dompetnya nol. Tiba-tiba di saat bangun tidur, di samping antum ada dompet, ada KTP-nya, ada nomor SIM-nya, antum buka, oh ada 50 ribu, lalu diambil, tidak ngomong. Ya, jangan terus berdalil al-muslim akhul muslim. Kan kita bersaudara. Iya, kalau ngomong saya pinjam 50 ya. Boleh. Tapi kalau tanpa izin namanya zalim. Zalim itu enggak boleh. Harus izin. Harus nembung. Boleh enggak saya pinjam 10.000 dari 50? Nanti tak kembalikan insyaallah. Kalau saudara mengatakan enggak apa-apa, ambil aja 10. Enggak usah pinjam, hadiah untuk antum. Masyaallah. Misal. Jangan sampai berbuat zalim walaupun dalam bentuk harta saudara, boleh. Yang kedua, wala fi badanihi. Seorang muslim tidak akan mendolimi pada saudaranya pada badannya. Misal antum karena badannya besar, adik antum sekelas badannya kecil, ya. Antum sudah bisa sparring. Sehingga yang kecil antum setiap lewat ajak sparring. Sampai babak belur. Ya kalah dia anak kecil. Akhirnya apa? Dia terdolimi. Antum dolim. Mau lapor, awas jangan lapor. Ketakut dia. Untuk mukul punggungnya, mukul kepalanya, zalim antum. Tidak boleh mendoliminya. Wala fi irdihi. Tidak boleh pula yang ketiga mendolimi dengan pada kehormatannya. Pada kehormatannya. Misalnya antum menuduh dia mencuri. Yang mencuri siapa ini? Oh, kamu yang mencuri. Padahal tidak mencuri. Yang mencuri si fulan. Karena antum dikasih bagian dari curiannya, antum membantu orang berbuat zalim. Yang mencuri si fulan itu. Padahal bukan si fulan. Zalim antum menjatuhkan kehormatan saudara antum. Orang baik. Zalim antum. Dia akan menuntut antum. Saya tidak terima dituduh mencuri. Padahal bukan saya yang mencuri, Ustaz. Yang mencuri si fulan itu. Saya tidak terima, Ustaz. Marah dia. Kenapa? Dizalimi. Tidak boleh menuduh, merusak kehormatan saudaramu sendiri. Dan yang keempat, wala fi ahlihi. Tidak boleh pula mendolimi pada keluarganya. Pada keluarganya tidak boleh, sekalipun kepada istrinya, anaknya. Seorang muslim tidak boleh berbuat dolim kepada keluarganya sendiri, anak, istrinya, tidak boleh. Intinya, yakni la yadlimuhu bi ayyi naw'in minal dhulm. Intinya tidak boleh seorang muslim mendolimi saudaranya dengan segala jenis keboliman. Taib, ini insyaallah sampai pada kalimat wala yadlimuhu. Wa subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Seperti biasa sebelum kita sholat, kita murojaah hadis. Sekarang yang menghafal adalah yang di sebelah utara saya. Dari sini ke utara. Dari sini ke utara yang menghafal tafadhol. Dapat hadiah seperti biasa ya. Fadhol. 4 orang aja. Ya, yang keras, Mas. Enam. Satu. Ayah, masalah. Yang keras, yang keras. Sini, sini, sini. Saya tidak dengar. Hah? Kesini. Di situ aja apa di sini? Ah, saya tidak dengar. Telinga saya sudah tidak jelas. Nah, iya, Bu Syah. Pegang, Mas. Ayo, bismillah. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, al-muslimu akhul muslim, la yadlimu wa la yuslimu. Man kana fi hajatihi akhi, kana Allahu fi hajatihi. Wa man farraja an muslimin kurbatan, wa man kurbatan min kurbati kurbatan kurbatan yumal kiamah. Tidak apa-apa, terus farrajallahu anhu. Wa man satara, bukan, belum. Dileng. Farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumal qiyamah. Wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Muttafaqun alaih. Nah, labasallah, barakallahu fiik. Ya, terus itu. Ah, itu kasihkan teman. Yang lain jangan teriak-teriak. Nah, dipakai peci yang bagus. Bismillah. Jangan tertawa yang lain. Bukan lucu, bukan barang lucu, bukan pelawak dia. Bismillahirrahmanirrahim. Wan Jundub ibni Abdullah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sholla sholata subhi fahuwa fi dimmatillahi fala yatlubannakumullahu man dum man man fala yatlubannakum fala yatlubannakum fala yatlubannakumullah man min dimmatihi bisai'in fala yatlubannakumullah fainahu man yatlubahu min dimatihi bisya'in yadzkuruhu yudrikuhu summa yakubuhu ala wajahihi fi nari jahannam. Aywa. Wow, muslim. Aywa. Barakallahu fi, masya Allah. Hah? Satu lagi. Hah? Satu lagi. Masih ada waktu. Satu lagi. Siapa yang membaca? Hah? Satu lagi. Mana yang berani? Tidak ada yang berani? Satu lagi. Dari sini ke sini. Mana yang berani? Ibrahim membaca. Ya, berdiriin. Ya, pegang mic-nya. Sulaiman aja berani. Ayo. Situ berdiri. Nah, satu lagi. Tidak apa-apa, satu lagi. Nah, dapat hadiah nanti. Hadiah istimewa. Wah, selam. Buat saya kelas selam di situ lah. Hadis yang dulu, labas. Hadis yang sudah lewat, tidak apa-apa. Cukup ya, 4 orang. Labas, insya Allah. Barakallahu bikum. Tafadzulu. Yang sudah batal, ambil air itu.